بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ندخل الآن في اختلاف العلماء. Kita masuk dalam masalah perselisihan para ulama. قال رحمه الله اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس. Perselisih para ulama tentang ثبوت خيار المجلس, adanya hak pilih yang dijuluki dengan khiyarul majlis. Fadahaba jumhurul ulama, adapun jumhur para ulama, mereka berpendapat adanya khiyarul majlis. Wahumul ulama minas sahabah wat tabi'in wal a'immah ila thubutihi, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam. Mereka semua dahabu ila thubuti khiyaril majlis, bahwa mereka semua menetapkan keberadaan khiyarul majlis. Wa min haula, di antara mereka adalah Ali ibn Abi Talib wa Ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Barzah wa Tawus ibn Kaysan wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Ata ibn Abi Rabah wal Hasan al-Basri wal Sha'bi wal Zuhri wal Auza'i wal Layth wa Sufyan ibn Uyainah wal Sha'bi wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahuya wa Abu Thawr wal Bukhari وسائر المحققين المجتهدين, dan seluruh para ahli tahqiq, para mujtahid dari para ulama. Di antaranya dari madhab imam yang empat, siapa yang sudah disebut di sini? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Wa daliluhum hadhihi al ahadith, adapun dalil mereka adalah hadis yang bersama kita ini. Ini hadis yang sedang kita bahas. Al-ahadis sahihah as-sarihah, hadis-hadis yang sahih dan sarih. Sahih fi sanadih wa sarih fi matnih, dikatakan sahih sanadnya sahih, dikatakan sarih pada matannya, isinya. Karena kadang-kadang sebuah hadis dari sisi sanadnya terlihat seperti sahih, ternyata muallal di dalam matannya, isinya bertentangan dengan yang lebih sahih misalnya. Adapun sahihah sharihah, kedua-duanya secara sanad dia sahih, secara matan dia sharih. Kahadisayil bab, seperti dua hadis dalam bab ini. Wa ghairihima, dan lain-lainnya. Qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr, hadis Abdullah ibn Umar asbat ma naqal al-ahad. Kata Ibn Abdul Barr, hadis Abdullah ibn Umar ini adalah yang paling sabit dari semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahad. Taib ahad ma lam yablugh at-tawatur. Ahad adalah apa yang belum sampai mutawatir. Hadis-hadis yang sahih tetapi belum mutawatir, ini hadis yang tersahih dari hadis-hadis yang rawahu ahad atau ma naqalahu ahad, sehingga sudah sangat jelas kesahihan hadisnya. Barakallahu fikum. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Malik. Adapun Abu Hanifah dan Malik, Imam Malik rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, wa ghafarallahu lahuma, semoga Allah mengampuni keduanya, wa aktsaru ashabihima, dan kebanyakan para pengikut-pengikut mereka, pengikut Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, mereka berpendapat ila adami thubuti khiyaril majlis. Mereka berpendapat tidak adanya khiyarul majlis. Tidak ada khiyarul majlis. Apa alasan mereka? Wa'tazaru 'anil 'amal. Mereka tidak mau mengamalkan hadis-hadis ini. Bi'adarin dha'ifah, dengan udur yang sangat lemah. I'tazaru maknanya meninggalkan sesuatu karena udur. Seperti kalau engkau memiliki acara bersama dan engkau tidak bisa, engkau akan berkata, ana a'tadir, ana a'tadir, aku tidak bisa hadir karena ada udur. Wa'tadaru anil amal bihadihil ahadith. Mereka tidak bisa dan menyatakan tidak mungkin menerapkan hadis-hadis ini dengan udur-udur. Ma udruhum? I'tadaru bi'adarin da'ifah. Mereka membawakan alasan-alasan yang lemah. Ajaba anha al-jumhur, yang sudah dijawab alasan-alasan mereka oleh jumhur para ulama. Rubbama awhaha, bahkan sampai mereka menganggapnya wahin. Wahin itu ngawur. Apa ini alasan? Wahin. Ya. Karena sangat lemahnya, sampai jumhur menyatakan wahin. Wa min tilkal a'dzar. Kita lihat udur-udur mereka, alasan-alasan mereka. Yang katanya jumhur sampai menyatakannya wahin. Nandur ma a'dzarahum. Awalan anna al-hadis ala khilaf amali ahli al-Madinah wa amaluhum hujjah. Alasan pertama, khususnya alasan Imam Malik rahimahullah, bahwa hadis ini menyelisihi amal ahli al-Madinah, menyelisihi amalan ahli al-Madinah. Sedangkan amalan mereka adalah hujjah. Ini khusus pada madhab Imam Malik, bahwa mereka melihat masadir al-ahkam ala mayali. Al-Quran was-sunnah wal-ijma' al-qiyas. Baik. Hadhihi mujma' Imam Syafi'i wa Imam Ahmad wa a'immah. Hanya saja Imam Ahmad memberikan catatan, termasuk Imam Syafi'i, bahwa qiyas tidak mutlakan, tetapi qiyas bisyurutih. Qiyas yang dengan lengkap syaratnya. Baik. Wa amma Imam Malik rahimahullah fa yadhkur al-khamis min hadhihi al-arba'ah. Ma hiya al-khamis? Amalu ahli Madinah. Amalu ahli Madinah, bagi mereka itu juga sumber hukum bagi Malikiyah. Ketika mereka melihat, katanya, ahli Madinah tidak menetapkan adanya khiyarul majlis. Wa hadhihi hujjah. Maka hadis yang sahih terkalahkan dengan itu. Ini yang dikatakan wahin. Mengapa? Kalaupun bisa diterima amal ahli Madinah sebagaimana ijma, walaupun agak beda, sebab kalau ijma seluruh umat, kalau ini khusus Madinah dengan alasan sendiri, artinya yang mereka katakan yaitu karena mereka para sahabat, anak-anak para sahabat, cucu-cucu para sahabat. Dalil mereka juga adalah ucapan Rasulullah SAW, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang ansar dan anak-anak orang ansar dan anak-anaknya anak-anak orang ansar. Tiga generasi dari ahli Madinah semuanya didoakan. Dan Imam Malik berada di sana. Sehingga beliau menyatakan ini adalah penduduk yang istimewa, ahlul Madinah. Yang di akhir zaman nanti tidak dimasuki oleh Dajjal. Dan tidak terbawa oleh Dajjal. Ila akhiri ma dzakara rahimahullah min fadaili ahli Madinah. Fadail ahli Madinah. Fabidhalika qarrara. Dengan itu beliau mentakrir adanya sumber dari sumber hukum yang kelima, yaitu amalu ahli Madinah. Ikhwan bin a'azakullah, wa in sahha, kalaupun itu sahih, apakah bisa mengalahkan hadis? Apakah bisa mengalahkan Quran? Itu masalahnya. Kita lihat, waradda, lagi pula dibantah. Bi anna katsiran min ahli Madinah yarawna al-khiyar. Dibantah pula tentang apa benar penduduk Madinah tidak menetapkan khiyar. Tidak. Kata jumhur para ulama, anna katsiran min ahli Madinah yarawna al-khiyar. Justru kebanyakan penduduk Madinah menetapkan adanya khiyarul majlis. Wa minhum as-sahabah, di antaranya para sahabat. Al-mutaqaddim dzikruhu, para sahabat yang sudah disebutkan tadi. Berapa sahabat yang sudah kita sebutkan? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah, wa Ta'us, ila akhir. وسعيد بن المسيب قال ابن عبد البر لا تصح دعوى اجماع اهل المدينه في هذه المساله. Kata Ibn Abd al-Barr, tidak benar kalau dikatakan penduduk Madinah sepakat menganggap tidak adanya khairul majlis. Ini tidak benar. Mengapa? Karena tokoh-tokoh ulama Madinah justru menetapkan khiyarul majlis. Kalau dikatakan penduduk Madinah, siapa kira-kira yang menjadi wakilnya? Hah? Para ulama, sah? Gak mungkin orang sembarangan. Penduduk Madinah menganggap tidak ada khiyar. Siapa contohnya? Pasti yang akan dicontohkan, ditokohkan adalah ulamanya. Tapi sekarang ulama yang terkenal di ulama Madinah, Sa'id bin Musayyib, Ibnu Shihab Az-Zuhri, wa huma min ajalli fuqaha'il Madinah, dan beliau-beliau ini termasuk yang paling besar, yang paling menonjol dari tokoh-tokoh ulama Madinah atau fuqaha Madinah. Wa ruwiya anhuma mansusan al-amal bihi, diriwayatkan dari keduanya dengan nas yang sharih mengamalkan hadis ini. Ini menetapkan adanya khiyarul majlis. Wa qad kana Ibnu Abi Dzib, demikian pula Ibnu Abi Dzib, wa huwa min fuqaha'il Madinah, beliau juga dari fuqaha'il Madinah. Mu'asir li Malik, bahkan sezaman dengan Imam Malik. Yunkir 'alaihi tarkal 'amal bihi. Beliau Ibnu Abi Dzib mengingkari Imam Malik dalam masalah meninggalkan amalan hadis ini, yaitu menetapkan adanya khiyarul majlis. Dibantah oleh ulama al-alim di zamannya di Madinah juga. Fa kaifa yashihu li ahadin an yad'i ijma' ahli Madinah, maka bagaimana mungkin seseorang mengaku-ngaku adanya ijma', kesepakatan ahli Madinah untuk tidak mengamalkan khiyarul majlis fi hadhihi al-mas'alah, hadza la yasihul qaulu bihi. Ini tidak sah atau tidak sahih untuk berpendapat dengan ini. Intaha. Selesai. Ucapan Ibn Abdul Barr. Wa 'ala fardhi annahum mujma'un. Baik, sekarang kalau dianggap benar penduduk Madinah sepakat. Ifrid annahum mujtama'u. Ifrid, anggaplah kalau mereka sepakat penduduk Madinah. Apakah jadi hujjah? Falaisa ijma'uhum bihujjah. Kalaupun mereka sepakat, tetap ini bukan hujjah. Laisa bihujjah. Limadza laisa bihujjah? Karena yang namanya ijma' adalah ijma' seluruhnya. Seluruh para ulama yang di Madinah, yang di Mekah, yang di Syam, yang di Yaman, yang di Irak, dan semua para ulama sepakat, baru itu namanya ijma. Baik. Barakallahu fikum. Artinya sudah dijawab dengan jawaban pertama bahwa ternyata fuqaha Madinah yang terkenal rata-rata mereka menetapkan khiyarul majlis. Berarti dakwah ijma tertolak. Dakwah ijma maksudnya anggapan ijma tertolak. Jawaban kedua, kalaupun benar ijma, apakah jadi hujjah? Misalnya ahli Madinah sepakat, tetapi ahli Mekah, ahli Irak, ahli Syam, ahli Yaman dan seluruh para ulama di seluruh penjuru dunia semuanya menetapkan khiyarul majlis. Apakah itu ijma? Tidak. Berarti bukan ijma. Karena sekian banyak justru bertentangan dengan ahli Madinah. In shahha. Kalau benar ahli Madinah sepakat. Padahal sudah kita ketahui tadi, Ibn Musayyib, Ibn Abdidib, Imam Az-Zuhri, dan lain-lainnya justru menetapkan khiyarul majlis. Baik, kita lanjutkan. Limadha laysa bihujjah? Li'anna al-hujjah ijma'ul ummah. Karena yang namanya hujjah adalah ijma'nya seluruh umat. Allati sabatat laha al-ismah, yang telah ditetapkan dalam hadis yang sahih, al-ismah, terjaga dari kesalahan, tidak mungkin salah. Yang tidak mungkin salah itu adalah kesepakatan penduduk Madinah atau penduduk Mekah atau penduduk Syam atau kesepakatan umat seluruhnya. Yang ismah, yang ma'sum adalah kesepakatan umat secara keseluruhan, bukan kesepakatan lokal. Tidak. Karena Nabi menyatakan dalam hadisnya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. La tajtami'u ummati, tidak akan sepakat umatku atas kesesatan. Apa maknanya? Maknanya kalau umat ini sepakat, pasti benar. Kok pasti? Karena Nabi menyatakan umat ini enggak akan sepakat di atas kesesatan. Ummah secara keseluruhan. Al-ismah fi ijtima'il ummah. Al-ismah fi ijma' al-ummah. Amma ijma' ahli Madinah, enggak ada dalil yang menyatakan kesepakatan mereka adalah hujjah atau ma'sum, enggak ada. Tetapi kalau umat, iya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat atas kesesatan. Berarti kalau umat ini sepakat, mesti kebenaran. Tidak mungkin kesesatan. Qala Ibnu Daqiq Al-'Id rahimahullahu taala, fal haqqul ladzi la syakka fihi anna 'amala ahli Madinah واجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد. Tidak ragu lagi bahwa amalan ahli Madinah atau kesepakatan mereka tidak jadi hujjah kalau muaranya dari ijtihad. Kalau sumbernya dari ijtihad. Untuk apa syarat ini? untuk menyatakan kalau sumbernya riwayat, ya tentunya riwayat yang sahih jadi hujjah. Bukan karena Madinahnya, tetapi karena riwayatnya yang sahih. Paham? Tetapi kalau ijtihad mereka sepakat, tidak jadi hujjah. Kalau sumbernya dari ijtihad, fima tariqul ijtihad wan nadhar. Nadhar juga semirip dengan ijtihad, yakni dari pandangan mereka. Li'anna ad-dalilil 'asim lil ummah min al-khata fil ijtihadi la yatanawal ba'dhum wala mustanad lil 'isma siwahu. Karena dalil al-'asim lil ummah, dalil yang melindungi dari kesalahan adalah untuk umat dari kesalahan-kesalahan di dalam ijtihad mereka. Maka dalil ini la yatanawal ba'dhum wala mustanad lil 'isma siwahu. Maka tidak mungkin mengenai sebagian mereka, tidak mungkin mengenai sebagian mereka, dan juga la mustanad lil 'isma siwa, dan tidak ada sandaran untuk penjagaan perlindungan dari kesalahan kecuali itu, kecuali umat. Dalilnya umat. La tajtami'u ummati, umatku. Kalau umat sepakat, maka iya, tidak mungkin ada perselisihan atau tidak mungkin ada kesalahan, pasti benar. Taib, alasan pertama sudah dibantah, bahwa ahli Madinah tidak jadi hujjah. Kalau yang dimaksud ijma, sudah ada ijma di sini. Taib, kalau untuk pendukung saja silahkan, untuk semakin meyakinkan satu pendapat. Misalnya, pendapat ini didukung dengan ayat Allah SWT dalam surat ini ayat sekian, di dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, dan para ulama ijma, dan inilah amal ahli Madinah. Silakan. Dan inilah amal ahli Madinah, amalnya para sahabat, cucu sahabat, anak sahabat. Baik. Alasan kedua, annal murad bil mutabayyani fil hadis al mutasawiman. Kata mereka Hanafiyah dengan Malikiyah menyatakan bahwa maksud dari hadis al mutabayyan atau al bayyan adalah mutasawiman, dua orang yang sedang tawar menawar. Gimana kalau 50? Aduh, jangan, 60 saja. Udah kalau gitu 55. 54. 53 ila akhir. Tawar-menawar ini dikatakan oleh mereka itu yang ada khiyar. Adapun kalau jual beli sudah selesai, tidak ada khiyar. Seperti yang pertama tadi mengatakan tidak ada khiyar. Mereka menafsirkan al-bay'an dengan al-mutasawiman. Ini juga sama udrun da'ifun, alasan yang lemah. Mereka menyatakan bahwa al-bay'an adalah dua orang yang sedang tawar-menawar. Ya jelaslah, orang tawar-menawar ya memang belum ada kepastian, masih sedang milih. Al-mutasawiman masih sedang milih, milih harga, milih barang. Kalau yang ini sekian. Boleh sekian, enggak boleh, ini sekian, sekian, sekian. Ila akhirnya. Itu jelas. Wal muradu bil khiyar qabulul mushtari aw raddihi. Yang dimaksud dengan khiyar, masih kata mereka, adalah diterima atau tidak diterima. Ya udah, enggak apa-apa sekian. Aduh, jangan. Itu khiyarnya di situ katanya. Waradda atau warudda bi anna tasmiyat as-sa'im ba'i'an majaz. Dibantah oleh jumhur bahwa penamaan tasmiyah as-sa'im ba'i'an, penamaan sa'im dengan ba'i', itu majazi, bukan hakiki. Sedangkan pendapat yang rajih dari para ulama seperti ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan tidak ada majaz fil Quran wala fis sunnah. Tidak ada majaz dalam Quran, tidak ada pula dalam sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai taghut. Taghut yang harus diruntuhkan. adalah taghutul majaz. Kalau majaz ini dibiarkan, tidak diruntuhkan, na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Manusia akan memahami Quran dan Sunnah seenaknya sendiri. Maksudnya banjir itu bukan banjir, itu kias. Maknanya adalah mereka tenggelam dalam kesesatan. Dibantah banjir Nabi Nuh. Maksud sholat itu kias saja. Maksudnya bukan begitu, tetapi kita berdoa. Maksudnya ini kias, semua ayat Quran dan Sunnah bisa dikias-kiaskan, ini berbahaya. Maaf catatan, kias ini kias bahasa Indonesia, bukan kias bahasa Arab. Yang ini kias bahasa Arab. Ini dikiaskan dengan itu, ya kan? Kalau kias bahasa Indonesia apa? Orang disebut singa, itu kias namanya. Singa telah menaiki mimbar. Orang itu dikiaskan dengan singa karena beraninya dalam berbicara. Ya? Itu dikiaskan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah majaz. Majaz ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau dianggap ada, bahaya. Masing-masing orang akan menyatakan ayat ini majazi. Maknanya ini, bukan makna sebenarnya, tapi maknanya makna lain. Akhirnya akan rusak agama. Tayyib, tidak ada majaz. Ibn Al-Qayyim meruntuhkan taghut yang bernama majaz dengan 50 alasan di dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah. Falyanzur ilaih. Silakan kalian merujuk kepadanya. Kembali kepada pembahasan. Berarti penamaan kalian al-ba'i' dengan Musa atau dengan Sa'im, maksudnya ba'i' itu Sa'im, itu majaz. Tidak boleh. Enggak ada. Wal aslu al-haqiqah, hukum asal dari ayat Quran dan Sunnah adalah hakikat. Kalau ba'i' yang benar-benar ba'i', penjual dan pembeli. Bukan penawar yang sedang menawar, bukan Sa'im. Tayyib. Wa aidan la yumkin tatbiq al hadis alladhi dzakara fihi at-tafarruq ala hal sa'imain. Lagi pula tidak mungkin penerapan hadis yang disebutkan di sana berpisah dengan keadaan sa'imain, dengan keadaan dua orang yang sedang tawar-menawar. Penjual dan pembeli, yang menawar dan yang ditawar punya hak pilih sampai mereka berpisah. Hal fihi faedah? Adakah faedah? Orang, dua orang yang sedang tawar-menawar punya hak pilih. Ya jelaslah itu mah. Jelas kan? Sehingga enggak ada faedahnya. Memang lagi menawar, bukan lagi membeli. Tetapi kalau dua orang yang jual beli punya hak pilih selama belum berpisah, apakah mau tetap atau membatalkan? Itu ada faedah. Kalau tawar-menawar, ma'rufun masyhurun bainan nas, yang namanya tawar-menawar belum jadi. Kalau belum jadi ya jelas semua punya hak pilih. Memang sedang memilih. Makna sa'im apa? Memilih. Gimana kalau sekian? Gimana kalau sekian? Gimana kalau sekian? Barangnya gimana kalau ini? Gimana kalau itu? Sedang menawar-nawar barang. Ya jelaslah itu masih belum ada kepastian apa-apa. Semua juga paham kalau itu punya hak pilih. Maka tidak perlu lagi dikhabarkan bahwa orang yang tawar-menawar punya hak pilih. Maka dikatakan di sini oleh Ibn Abdul Barr, "Idza hamala 'alal mutasawimaini la yakunu hina idzin fil kalami faidah." Kalau ditafsirkan dengan dua orang yang sedang tawar-menawar, maka ucapan tersebut berarti tidak berfaedah apa-apa. Kenapa tidak berfaedah? Idh minal ma'lumi anna kulla wahidin minal mutasawimaini bil khiyar. Karena sudah sama-sama tahu orang di seluruh dunia, alimnya dan jahilnya, Rasulullah sudah tahu bahwa orang yang sedang tawar-menawar memang belum jadi. Ya jelas masih punya hak pilih. Ala sahibihi, atas lawan bicaranya. Malam yaqa ijabul bay', selama belum terjadi akad jual beli. Wa taradi, dan saling ridha. Fa kaifa yaruddul khabar bima la yufidu faidah? Maka bagaimana mungkin menafsirkan sebuah hadis Nabi, ucapan Nabi dengan tafsiran yang menunjukkan kalau ucapan itu enggak ada faedahnya? Astagfirullah. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara dengan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Apa itu jenis ucapan yang tidak ada faedahnya? Sesuatu yang sudah jelas dijelaskan lah faedah tadi. Kalau kamu masih memilih, maka punya hak pilih. Ada faedah enggak? Kan orang tawar-menawar, orang sedang memilih, memilih harga, memilih barang. Kemudian ada hadis berkata, orang yang masih memilih barang punya hak pilih. Ya iyalah. Itu tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan kalimat seperti itu. Yang la fa'idata fi. Kembali kepada kita. Apa kata Ibn Abdilbar selanjutnya? Fa kaifa yaruddul khabar bima la yufidu fa'idah? Bagaimana mungkin menafsirkan satu hadis kepada sesuatu yang tidak ada faedah padanya? Wa hadza ma la yadhunnuhu dzulubbin ala Rasulillah SAW. Ini adalah perkara yang tidak mungkin diduga oleh orang yang berakal bahwa itu ucapan Rasulullah SAW. Kalau saja orang itu berakal, enggak mungkin Nabi berkata orang yang masih memilih punya hak pilih. Enggak mungkin. Orang masih memilih punya hak pilih, ya itu enggak ada faedah apa-apa. Oh, dia sedang menawar, berarti sedang memilih. Gimana kalau sekian, gimana kalau sekian, gimana kalau sekian. Baik, ini bantahan udzur kedua. Udzur ketiga dari Hanafiyah dan Malikiyah. Annal murad bi tafarruqi tafarruqul aqwali bainal ba'i' wal mushtari 'indal ijabi wal qabul. Kata mereka bahwa yang dimaksud dengan tafarruq, perpisahan, adalah perpisahan ucapan antara pembeli dengan penjual. Indal ijabi wal qabul, ketika diterima, ketika terjadi ya begitu. Jadi kalau ini nyambung dengan yang kedua, kalau tadi al-mutasawiman, al-mutasawiman, maka tafarruqnya kapan? Kalau ada dua orang tawar-menawar, dia punya hak pilih. Sampai mereka berpisah. Berpisahnya kapan? Berpisahnya sampai jadi. Kalau sudah jadi, ya udah sepakat, maka gak ada hak pilih. Walaupun masih di majelis. Karena khiyarul majelis mereka tolak. Gak ada khiyarul majelis. Dari sini tawar-menawar sampai ijab atau qabul. Warudda bi annahu khilafu dhahir. Dibantah. Kalau itu menyelisih dhahir. Sama dengan mutasawiman, menyelisih dhahir. Dhahirnya ba'i' dan mustari atau al-bayyan. Kenapa dikatakan musawim, musawim atau saim? Demikian pula tafarruq. Dikatakan tafarruq fil kalam ketika sudah sepakat ijab. Enggak terbalik. Kalau sudah ijab itu bukan tafarruq. Ijtama'a. Kebalikannya tafarruq. Setelah tawar-menawar, ya udah kalau gitu sepakat. Apa itu tafarruq? Bukan tafarruq. Maka itu jelas khilafud zahir. Bal khilafun nassin au nassi ba'dil ahadith. Bahkan menyelisihi nas yang sharih dalam beberapa hadis yang lain. Dalam beberapa lafad-lafad hadis. Lihat lafad hadis berikut. Ayyuma rajulin ibta'a min rajulin bay'atan. Siapapun orang yang membeli pada orang lain atau dari orang lain satu barang. Fa inna kulla wahidin minhum bil khiyar, maka masing-masingnya memiliki hak pilih. Hatta yatafarraqa min makanihima, hingga berpisah dari tempat tersebut, dari tempat keduanya bertransaksi. Berarti berpisah tempat atau berpisah ucapan? Berpisah tempat atau berpisah ucapan? Tempat. Lihat kalimatnya. Hatta yatafarraqa min makanihima. Maka tafsiran tadi yukhalifu dhahir wa yukhalifu an-nass. Lidzalika awhaha al-jumhur. Oleh karena itu jumhur menganggapnya wahin. Ini alasan yang wahin, enggak bisa diterima. Wa aidan al-ijabul qabul. Lagi pula ijab, kesepakatan, lam yasul bihim at-tafarruq. Kesepakatan itu tidak membuat mereka berpisah sama sekali. Bahkan sebaliknya, wa inama hasala bihi majtima', bahkan yang terjadi adalah persatuan. Waltiam, bergabung bersama, bahkan kadang-kadang bersalaman, ya deal, sepakat. Justru itu tidak mungkin dinamakan perpisahan sama sekali. Perpisahan itu setelah itu mereka yang satu pergi ke sana, yang satu pergi ke sini, itu baru perpisahan. Baik. Wa hadhihi namadij min muhawalatihim raddal hadits. Inilah di antara contoh-contoh upaya mereka untuk menolak hadis tadi karena ingin menyesuaikan dengan amal ahli Madinah, yang ternyata amal ahli Madinah juga tidak sepakat. Saqata minha hadhihi ats-tsalatsa liya'lam al-qari' annahum lam yastanidu ala syai. Telah gugur, terbantahkan tiga alasan ini. Dan ini yang dianggap paling kuat dari mereka. Sudah demikian keadaannya, sudah terlihat lemahnya, apalagi alasan-alasan lain, lebih lemah lagi. Liya'lam al-qari' annahum lam yastanidu ala syai, agar pembaca tahu bahwa mereka tidak beralas, berdasar dengan sesuatu apapun. Wahumul malikiyun wal hanafiyun, yaitu pengikut malikiyah dan pengikut hanafiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari sini kita tahu bahwa para ulama tidak maksum. Kadang-kadang mereka tergelincir, kadang-kadang mereka bisa berpendapat dengan pendapat yang unik, yang ternyata alasannya juga lemah. Tetapi alhamdulillah, barakallahu fikum, bukan kita menyalahkan keduanya, karena kita enggak punya apa-apa, tidak alim. Tetapi ulama yang lain Allah takdirkan bisa menyingkap bahwa ini tidak beralasan. Alasan mereka wahin, lemah. Kemudian dibuktikan satu persatu dalam masalah ini. Dalam masalah lain bisa jadi Imam Malik lebih rajih daripada yang lain. Barakallahu fikum. Qala qala Ibnu Abdul Barr, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa qad balagha al-ulama birradd 'alayhim, bahkan beberapa ulama ada yang membantah mereka dengan balagha atau balagha, membantah dengan berlebihan, artinya keras. Hatta nuqila an ba'dihim al-khushunah, sampai dinukil dari mereka beberapa ucapan-ucapan kasar. Khushunah, kasar. Ala Malikin rahimahullah wa ghafarallahu lahu, atas Imam Malik rahimahullah. Mengapa kok ada beberapa ulama ahli sunnah yang keras ucapannya? Karena mereka melihat bagaimana mungkin hadis sahih Bukhari dan Muslim mereka bantah dengan alasan-alasan seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam keadaan mereka tetap berukhuwah, tetap bersaudara. Kalimat kerasnya hanya menunjukkan pendapat ini sangat-sangat lemah. Barakallahu fikum. li raddihil ahadith aw li raddil hadith sahih wa huwa min riwayatihi, karena membantah hadis yang sahih dari riwayat beliau sendiri. Wa qad ruwiya hadzal hadis min wujuhin katsira, dan diriwayatkan pula hadis ini dari banyak jalan dari sekian banyak sahabat. Wa in khalafa al-hukm fi hadaini al-haditsaini ba'd adh-dhawahir an-nusus min tamam al-bay', walaupun bisa jadi dua hadis ini seakan-akan menyelisihi zahir nas-nas yang ada di dalam tamamul bay' bil 'aqd bidun dzikri tafarruq, tanpa menyebutkan tafarruq. Fa inna syara'a qad yukhrij ba'd al-juz'iyat, karena syariat ini kadang-kadang meninggalkan beberapa rincian dari al-kulliyat, dari yang global, imma ta'abbudan wa imma maslahatan takhussuha wa ghairi dhalik. Taib, di sini yang perlu kita jelaskan adalah kalimat beliau ketika menyatakan wa in khalafa al-hukm fi hadainil haditsain ba'du dhahirin nusus, walaupun dua hadis ini menyelisihi zahir al-hadithain, menyelisihi zahir, menyelisihi zahir bukan berarti bertentangan ya, zahirnya seakan-akan bertentangan, karena di sini disebutkan dalam hadis-hadis yang ringkas, siapa yang telah sepakat memberikan harganya, ini memberikan ainnya, faqad tammal bay', maka sempurnalah jual beli. Enggak ada kalimat tafarruq, enggak ada kalimat khiyar, maka zahirnya ini bertentangan dengan zahirnya ini. Tetapi itu barakallahu fikum bukan bertentangan hakiki, karena zahirnya saja bertentangan. Hakikatnya tidak bertentangan. Mengapa? Karena kadang-kadang syariat meninggalkan sesuatu yang merupakan juz'iyat. Juz'iyat itu parsial, rincian kecil. Kadang-kadang meninggalkan rincian kecil cukup dengan globalnya saja. Apa globalnya saja? Kulliyat. Globalnya iya, sepakat memberikan barangnya, sepakat memberikan harganya, faqad tammal bay', selesai. Enggak salah hadis ini. Hadis ini hanya menambahkan penjelasan rincian juz'iyat, bahwa kalau engkau mau mengembalikannya atau akan membatalkan harganya atau enggak jadi dan sebagainya, maka engkau punya hak pilih selama belum berpisah. Ini di hadis ini. Di sini enggak ada. Baik. Sehingga barakallahu fikum, hadis yang seperti ini harus diterima. Apalagi dalam kitab-kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dari sekian banyak riwayat, dari sekian banyak jalan, dari sekian banyak sahabat. Barakallahu fikum. Intaha mulakhasam.